kameramu hip hop. Nggak tanggung ku coba kalian bercakap gungs-gungs di sini mengalun hip hop. Enjoy hip hop tanpa belaga, mencerca, mencoba mengangkat hip hop. Gungs di sini mengalun kata MC sejati what? Aku mencoba gungs dan hip hop coba bikin kalian menari untuk tetap mengikuti derap pentak irama ini. Hentak nikmati irama hip hop tetaplah bergerak mengalun bergoyang hip hop sampai ke payang. Alunan ini mengayun bikin badanmu mengalun terasa nikmat. Jika kau terus ikutin semua hentak hip hop kan ku bawa ke MTV di semua TV. Saat hip hop ngadir kuat kalian gak tahu hip hop esensinya hip hop esentriknya hip hop nikmatnya hip hop berarti kalian gak punya tempat. Hip hop menghentak-hentak bikin badanmu bergerak-gerak. Dengarlah hip hop menghentak-hentak tetaplah melun biar nikmat. Dengarlah hip hop menghentak-hentak bikin badanmu bergerak-gerak. Dengarlah hip hop menghentak-hentak tetaplah melun biar nikmat. Coba kau ikutin nikmat alun kata-kataku. Coba kau ikutin nikmat tentang drum iramaku. Lirikku eksentrik mengalun setiap ritmik bikin kalian lirik. Kurangmu pakai teknik ikuti semua kata-kataku biar kalian gak lagu. Coba naikin dagu rapper nomor satu tapi tentang alunan bro lo kagak tahu. Ku coba semakin mengalun kata-kata ku terus suruh setiap kunci ku sedikit kagak basi. Hip hop disini ku persembahkan esensi. Kata-kataku semakin mengalunnya semakin nikmat. Kata-kata kamu ku tunggu persembahkan untuk hip hop. Ku langkahkan hip hop, ku perjuangkan hip hop. Ku mencari sejati, yup, MC sejati. Dan tetaplah coba kalian ikuti alunan ini. Dan tetaplah bergoyang, ya semakin nikmat. Hip hop menghentak-hentak bikin badanmu bergerak-gerak. Dengarlah hip hop menghentak-hentak tetaplah melun biar nikmat. Dengarlah hip hop menghentak-hentak bikin badanmu bergerak-gerak. Dengarlah hip hop menghentak-hentak tetaplah melun biar nikmat. Dengarlah hip hop menghentak-hentak bikin badanmu bergerak-gerak. Dengarlah hip hop menghentak-hentak tetaplah melun biar nikmat. Dengarlah hip hop menghentak-hentak bikin badanmu bergerak-gerak. Dengarlah hip hop menghentak-hentak tetaplah melun biar nikmat.